berbicara tentang ayah dan anak. Bagaimana kalau anaknya lebih bagus daripada bapaknya? Anaknya lebih sadar daripada bapaknya. Anaknya yang rajin salat, bapaknya yang lebih rajin. Lebih rajin dia. Dia lebih rajin. Rajin apanya? Salat. Lebih rajin dari anaknya. Enggak gitu. Bagaimana kalau anaknya, apa yang harus tidak seperti yang ditanyakan oleh Abik tadi? Bagaimana kalau seperti itu? Anak bukan dalam hal menegur orang tua. Itu salah besar. Betul tidak? Hanya mengingatkan. Bukan menegur-negur seperti, gimana deh? Gimana ya? Tapi penyampaiannya itu lebih menghormati. Kalau memang ayah kita tidak salat, seorang anak memperlihatkan contoh. Ada kisah begini. Seorang anak pulang dari pengajian, dia menangis. Menangis ketika pulang pengajian. Kemudian bapaknya, kenapa? Kenapa kamu nangis? Guruku tadi menerangkan bahwa ada neraka. Memang ada neraka, kenapa? Semua manusia akan dibakar. Iya, yang berdosa memang, kenapa? Yang saya jadi masalah, kan saya rajin salat, tapi bapak tidak salat. Kalau bapak dibakar, pasti saya dulu yang dibakar. Kenapa bisa? Biasanya orang kalau bakar kayu besar, yang dibakar kayu kecil dulu kan? Jadi saya dong. Dengan kata-kata seperti itu, tiba-tiba sang ayah sadar. Kayaknya kalau gini Aril deh. Kalau begini pas ya. Elvi sukanya sih. Elvi sukanya sih lempar mic ya kan. Tahu. Jamaah. Oh jamaah. Seorang anak mendoakan orang tuanya wajib. Sekali dalam lima, tak terbalik, sehari lima kali. Jangan harap mendapatkan berkah hidup jikalau seorang anak tidak dapat restu dari orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain, sutullah sutul walidain. Ridha Allah terletak dari ridha orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua. Maaf, maaf, memandang wajah orang tua merupakan pahala. Karena ada lima yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Saya salut sekali kalau ada masjid banyak Qurannya. Sekalipun kita tidak membaca, dilihat saja dapat pahala. Melihat air zam-zam dapat pahala. Jadi kalau ada air zam-zam jangan langsung diminum. Lihat-lihat dulu, baru minum. Yang ketiga, melihat Baitullah Ka'bah dapat pahala. Yang keempat, yang dilihat dapat pahala adalah melihat wajah orang tua dapat pahala. Apalagi kalau kita bisa memandang wajah orang tua dan orang tua tersenyum, maka diberikan pahala seperti orang naik haji. Dan yang kelima yang dilihat dapat pahala adalah melihat wajah saya. Ustaz, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Tadi kan Amin udah bilang bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana keadaannya kalau dia terlahir sebagai yatim ya, istilahnya, atau ibunya meninggal pas melahirkan dia, pas melahirkan dia. Pindah kemana telapaknya? Tapi begini, saya mau deh dengan Aril menyanyi dulu lagu tentang ayah. Berapa bait saja, yang penting satu album. Silakan. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi. Cukup. Orang baru mau tahu bagaimana tadi peran seorang ayah kepada anaknya seperti yang tadi, peran ketika ibunya, istrinya sudah meninggal atau ibunya sang anak meninggal. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. berbicara tentang peran ayah kepada anak. Menarik sekali yang ditanyakan oleh Mas Aril tentang bagaimana dengan anak yang dilahirkan tanpa ibu, atau dalam artian piatu, ibunya yang meninggal, ayahnya lah yang berperan ganda, yang berperan sebagai ayah juga merangkak sebagai peran sebagai ibu. Makanya seorang orang tua itu maaf ya dikatakan orang tua itu memelihara anak, menyusuhkan, menyapi 30 bulan. 30 bulan orang tua diminta oleh Al-Quran untuk menyapi anaknya, dalam artian memelihara dalam pelukannya. Jadi kalau memang ibu tidak mampu menjalankan karena tanda kutip karena sudah tidak ada, maka bapaklah yang berperan seperti itu. Makasih Mas Aril ya. Seperti itu, karena kadangkala tidak menutup kemungkinan seorang ibu ketika melahirkan anaknya gugur, syahid dalam melahirkan. Sehingga seorang ayahlah yang berperan seperti itu. Saya mau tanya lagi, Pak. Silakan. Oke. Tolong kasih pedoman gitu. Bagaimana menjadi bapak yang baik? Waduh. Kriterianya tuh ini ya. Mantap. Makasih banyak, Ari. Sama-sama. Aduh. Saya sangat tersentuh. Satu lagi. Tolong kasih pedoman bagaimana menjadi membuat bapak saya jadi lebih baik. Ya. Ditulisin kalau bisa saya kasih pakai surat. Menjadi bapak yang baik. Sama saja dengan pertanyaan Amin, dengan Aril ya. Bapak itu tempatkan posisi sebagai abah. Tahu tadi abah? Apa itu? Abah kekuatan rumah tangga. Kalau kekuatan itu tenda, kayunya kalau tenda itu rubuh, maka takkan mungkin bisa kayunya patah, takkan mungkin tenda itu bisa terbangun. Ibaratnya kalau bapak tidak memegang peranan sebagai abah, penanggung jawab itu pertama. Bertanggung jawab. Itu. Yang kedua, menjadi imam. Menjadi imam. Tahu imam? Di depan. Kalau imamnya ruku, pasti mamunya ruku. Memberi contoh. Maaf. Kalau memang you merokok, jangan coba-coba larang anakmu berhenti merokok, atau jangan tidak, jangan merokok. Masih ada berkata, jangan merokok, bapak sendiri tidak merokok. Susah kan? Artinya imam harus memberi contoh. Itu yang kedua. Jadi posisikan dulu arti yang sebenarnya. Kemudian menjadilah pendengar yang baik. Maaf, Allah menciptakan dua telinga, kiri kanan ini. Menjadilah orang tua itu pendengar yang baik. Jangan juga egois. Aku kan orang tua, takkan mungkin salah. Seperti itu. Ini saja tiga mungkin. Kalau kebanyakan nanti dilupa. Nanti Amin dibuatkan surat ya. Surat pemecatan sebagai anak. Wah. Kalau memang kalau berbicara antara ayah dan anak, memang agak masih panjang, masih luas. Tapi kalau memang ada kritik, saran-saran, pertanyaan untuk acara Islam Itu Indah, silakan dilayangkan di Twitter Islam Itu Indah, di @islamitu_indah. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Buka tangan kita. Kita memohon kepada Allah. Bayangkan sosok wajah ayah yang letih, lesu, lagi sakit. Ya, ayah lagi sakit di rumah. Doakan dulu ayahnya. Allah mengampuni. Allah mengampuni. Zunubi. Zunubi. Wali-wali daya. Wali-wali daya. Masyatina. Kemaharapaya di segira. Kemaharapaya di segira. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Dan dosa orang tuaku. Dan dosa orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana? Sebagaimana? Mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Coba sapa ya. Ya, apa? Ya, semoga cepat sembuh. Semoga semoga cepat sembuh dan ya sabar menunggu. Mudah-mudahan masih banyak waktu lagi nanti. La ilaha illallah. Apapun terjadi antara engkau dengan ayah, sesuatu yang tidak menyenangkan orang tua merupakan ujian buat kita. Ya Allah, entah. Ya Allah, aku terima segala ujianmu. Aku terima segala ujianmu ya Allah. Aku terima segala ya apa yang engkau takdirkan buatku. Aku terima segala apa yang engkau takdirkan padaku ya Allah. Amin juga bisa sapa bapak, silakan. Siapa? Kabar? Aku tidak pernah kesal atau benci pada orang tuaku, terutama pada ayahku. Iya. Ayah. Iya. Sebut panggil namanya dengan panggilan seorang anak kepada ayah. Maafkan saya ya Pak, kalau misalnya saya ada salah, tapi saya harap tidak pernah terpersis sedikit pun perasaan kesal, benci atau apa. Bagaimanapun, saya sangat sayang sama Bapak dan saya berharap Allah membukakan hati saya untuk tetap menyayangi Bapak. Terima kasih. Betapa banyak seorang anak yang nanti menangis di atas pusar ayahnya, di atas kain kafan ayahnya meminta maaf. Jangan sampai itu yang terjadi. Jangan sampai yang terjadi. Nanti kita bisa akur, bisa menyentuh minta maaf kepada bapak ketika mereka sudah jadi mayat, ketika mereka sudah di dalam tanah. Maafkan saya Pak ya. Pokoknya kami sayang banget sama Bapak. Setiap hari mendoakan terus buat Bapak. Maafkan ya Pak ya. Itu aja Pak, semoga Allah membukakan hati kami. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Allah. Berikanlah umur yang panjang. Bukalah. Berikanlah umur yang panjang. Berikanlah umur yang panjang. Lagi berberkah. Dan berkah kepada orang tuaku. Kepada orang tuaku. Agar aku bisa berbuat baik kepadanya. Agar aku bisa berbuat baik kepadanya. Agar aku bisa berbuat baik kepada ayahku. Agar aku bisa berbuat baik kepada ayahku. Ayah, ayah, anak. Apapun yang kau keluarkan, kau berikan, kau hitung-hitung untuk kau berikan kepada ayahmu. takkan bisa terbalaskan atas apa yang pernah ayahmu berikan kepadamu. Karena kasih sayang ayah takkan habis. Tapi anak, semenjak dia menganjak naik deretan besar, dewasa, dan juga memiliki anak, perhatiannya kepada orang tuanya pasti akan hilang. Tapi perhatiannya kembali kepada siapa yang jadi anak. Jadi di mana perhatian dia kepada bapaknya? Jadi kan ini adalah pembelajaran besar buat diri kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekedar interupsi.